Aku gak ingin seperti api membakar hatimu. Melukaimu yang aku tahu, aku mencoba terbuka yang aku tahu, aku sengaja. Saja menjadi virus yang melumpuhkanmu.